Apabila jika kita membaca Al-Quran dan tidak mengetahui artinya, apakah kita masuk dalam hadis yang berbunyi mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya? Barakallahu fiik. Wa antum barakallahu fiik. Hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa mereka membaca Al-Quran. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Al-Quran yang tidak melewati kelongkongan mereka, yang dimaksud adalah sekelompok orang, yaitu mereka orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin, mereka yang menyibukkan diri beribadah akan tetapi mereka meninggalkan ilmu. Mereka itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-khawarij. Al-khawarij kilabu ahli nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya penduduk neraka. Maka mereka inilah yang dimaksud. Disebabkan karena mereka membaca Al-Quran namun mereka tidak menerapkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Terlihat mereka itu beribadah akan tetapi amalan-amalan mereka keluar dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi kelompok Khawarij untuk berdialog dengan mereka, maka beliau membuka dialognya dengan mengatakan, aku datang dari Al-Khalifah. Dari Khalifah, dari Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, dan juga aku datang dari anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai perwakilan dari para sahabah, dan aku tidak melihat seorang pun di antara kalian yang mereka dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang datang belakangan, bukan orang-orang yang faqih, bukan orang-orang yang mereka itu mengerti ilmu yang berjalan di atas jalannya para sahabah, namun mereka orang-orang yang bersemangat sehingga jatuh ke dalam sikap al-ghulu, berlebih-lebihan sehingga sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin dan melakukan pemberontakan kepada khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Mereka inilah yang dimaksud. Mereka orang-orang yang rajin beribadah akan tetapi praktek amalan yang mereka amalkan sangat jauh menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pada saat beliau mengatakan, as-saliku aw al-amilu an ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariq. والعامل عن غير علم يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم طلبا لا تضر بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم فإن قوما لما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى إنهم خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم walau talabul ilm lam yadullahum ala ma fa'alu. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang menempuh bukan pada jalan yang semestinya, menempuh sebuah jalan yang bukan jalan sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu merusak lebih besar daripada memperbaiki. Lalu kata beliau, maka hendaklah kalian menuntut ilmu dengan menuntut ilmu yang tidak memudaratkan ibadah kalian. Jangan lupakan amalan. Menuntut ilmu harus dibarengi dengan ibadah. Dan hendaklah kalian menuntut ibadah dengan tuntutan yang tidak memudaratkan ilmu. Jangan hanya ibadah terus sampai lupa menuntut ilmu. Yang penting dakwah. Ya, ibadah, ibadah, ibadah. Malam hari salatul lail, siang hari salatul duha, ya. Kegiatan setiap hari pindah dari masjid ke masjid. Itu saja setiap hari kegiatannya. Menuntut ilmu. Wah, ilmu fadail sajalah yang dituntut. Ilmu masail jangan, memecah belah umat, kata mereka. Nah, tuntutlah ibadah dengan tuntutan jangan sampai memudaratkan ilmu. Sesungguhnya di sana ada kaum yang mereka menuntut ibadah namun mereka meninggalkan ilmu sehingga mereka pun keluar dengan pedang-pedang mereka terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khawarij. Kalaulah mereka menuntut ilmu, tentu ilmu ini tidak akan membimbing mereka kepada apa yang mereka kerjakan sekarang. Nah, sehingga yang dimaksud adalah mereka, ya. Adapun seorang yang tidak mengerti apa yang dibaca, mungkin disebabkan karena dia masih kekurangan ilmu, namun dia punya semangat untuk belajar, insya Allah tidak termasuk di antara mereka.